Bolehkah meniup bernafas pada minuman yang dingin, tidak panas? Disunahkan Rasulullah SAW, sebagaimana dikutipkan dalam Riyadhus Shalihin, bahwa tidak atau tidak sunnah untuk bernafas di dalam gelas. Minum lagi, nafas lagi, begitu. Jangan, tidak boleh. Nah, sedangkan sampai kepada haram atau makruh, itu yang saya tidak tahu secara tegas. Apakah makruh atau sampai pada haram?